MPK-nya ini buat skripsi kan? Bukan sih Pak, ini masih cuma ini tugas dari Kuliah. tulisan ya. Mata kuliah apa? Penulisan berita mendalam. Pas salah. Bukan, masalah udah lewat 5 ini Udah Maimun. lewat. Iya. Maimun. Oh, Bu Maimun. Maimun. Oh, Bu Maimun tuh yang petis itu. Iya. Blackpink gitu. Yang Blackpink. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang subjektif aja deh, yang subjektif menurut Bapak ini, yang tanggapan Bapak sebagai anggota Mavindo gitu terhadap penyebaran hoax yang ada saat ini di media sosial. Saya mau tanya dulu, yang dimaksud dengan hoax apa? Berita yang bisa dibilang kebenarannya itu kebenaran dalam beritanya tuh belum bisa dipastikan benar atau tidaknya Pak hoax itu. Kalau dosen saya bilang sih Pak Kunto Adi itu bilang ada misinformasi lah, jadi ada ketidakbenaran informasi di dalamnya. Maupun itu berupa berita bohong ataupun berita yang sebenarnya sebenarnya salah di dalamnya, walaupun beritanya ada tapi kurang benar gitu. Jadi yang diwawancara kamu ya sekarang. Ya itu kalau ini itu kan kalau saya mau tanya juga sebetulnya penggunaan kata berita bohong itu tepat atau tidak. Berita bohong tuh tergantung juga sih sebenarnya sih Pak. Tergantung gimana? Tergantung beritanya, apakah berita yang dalam masuknya itu bohong atau bukan. Jadi kalau misalkan pemberitaannya itu lebih kayak menipu gitu, sebenarnya tidak ada gitu, kayak tuduhan tuh bisa dibilang bohong sih Pak. Makanya kan mungkin ada penyebutan kata hoax gitu, hoax jadi bisa yang lebih tepatnya tidak benar gitu. Bukan belum tentu kebohongan juga dalamnya, tapi mungkin yang kurang paham benar gitu. Jadi ada penyebutan hoax. Mungkin sih Pak juga. Ya itu. Pokoknya kalau saya sendiri sih kurang sependapat kalau ada istilah atau frasa kabar bohong, apalagi berita bohong gitu. Karena kalau bicara tentang konsep berita itu kan pasti ada prinsip prinsip objektivitas ya. Pernah tahu kan ya prinsip objektivitas apa saja unsur-unsurnya? Yang lebih ke nilai berita gitu ya Pak. Kalau di kita ada dua aspek objektivitas. Pertama adalah netralitas. Yang kedua adalah imparsialitas. Faktualitas dan imparsialitas. Faktual. Nah, kalau faktualitas kan ada kakinya lagi. Nah, sementara hoax itu, kalau saya sih lebih suka bilang hoax ya. Kalau fake news juga di sana ada kata tersebut kata news ya, yang sama dengan berita kan. Makanya kan UNESCO mengeluarkan buku panduan. Pernah baca buku panduannya? Belum. Yang misinformation itu. Belum sih Pak itu. Jadi sekarang fake news itu sudah diganti sama UNESCO. Jadi misinformation. Misinformation. Karena misinformation sendiri kan punya banyak ini ya. Punya banyak cabangnya juga ya. Kalau kita tahu ya. Iya. Yang ada apa? Satir dan seterusnya. Nah, persoalan tentang hoax itu sendiri kalau mengacu ke pertanyaannya siapa? Insan. Tadi saya pikir Insan itu yang foto perempuan yang depan. Bukan. Foto perempuan Insan gitu ya. Kalau Insan mungkin. Saya mau menanggapi ini dulu nih tentang persebarluasan hoax. Sebetulnya kalau bicara tentang hoax sendiri, kalau tadi kan masalah terminologi. Lebih cocok dengan misinformation. Itu bukan fenomena sekarang. Dari lama. Sudah sangat lama. Bahkan kalau mau dikait-kaitkan dengan kitab suci, mah sebetulnya hoax itu sudah ada dari surga kan. Iblis gitu ya. Adam. Menggoda Adam dan Hawa. Mereka menyampaikan hoax, informasi tentang. Nah, bahkan peradaban manusia pun tidak pernah terpisahkan dari konstitusi sendiri ya, dari misinformasi dan misinformasi sendiri tidak khas atau spesifik fenomena media sosial sih. Jauh sebelum ada media sosial sebetulnya ada juga sudah ada. Sifatnya itu kan tetap pula. Waktu saya masih kecil lah, misinformation itu justru disebarluaskan selain secara lisan juga secara tertulis lewat ini apa? Surat kaleng. Itu ada juga surat kaleng atau surat berantai. Kalau misalnya tidak diedarkan ke 10 penerima lain, kita akan mendapatkan sial atau apa? Musibah. Itu kan sebetulnya hoax juga. Nah, kemudian kita tahu juga hoax itu ada macam-macam. Tema-tema banyak, tema politik, agama, macam-macam, agama. Dan itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk informasi. Manusia itu selalu membutuhkan informasi. Makanya kenapa media sosial kemudian berkembang? Karena di sana ada begitu banyak informasi. Kontennya dari mulai yang sangat serius sampai yang tidak serius, sangat menghibur gitu ya, yang hiburan. Baik itu yang faktual sampai yang bohong. Dan itu semua dikonsumsi oleh manusia. Dan itu akan terkait dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan kompetensi manusia dalam menerima, kemudian menyeleksi, menyaring, gitu ya, dan boleh jadi memproduksi dan menyebarluaskan informasi tadi. Makanya kan muncul kemudian kesadaran tentang literasi media, gitu ya, atau ada juga istilah lain, literasi digital, gitu, di era digital sekarang. Kira-kira seperti itu. Iya. Sudah ngejawab banyak tuh Pak. Sudah ada jawab. Mungkin di siapa yang di rumah, Bapak mungkin kalau tahu. Nomor satu, yeah, itu sudah lah ya. Nomor sudah. Dua, tanggapan saya tentang penyebaran berita hoax di WhatsApp. Makanya tadi saya kaitkan dengan satu teori gitu ya, yang telah disampaikan juga oleh Prof. Dedi, yang disinhibition. The online disinhibition theory gitu ya. Itu kan punya beberapa asumsi teoritis. Kenapa itu kemudian merebak gitu ya, hoax di media sosial? Karena ada beberapa kalau saya bicara dulu tentang dua kategori perilaku pada media online, khususnya di media sosial, tentang teori disinhibition atau disinhibition. Pertama pengertian apa ya, pengertian dari disinhibisi itu sendiri kan ada semacam penggambaran perilaku individu yang melakukan pembukaan diri. Mungkin pernah belajar di teori komunikasi tentang pembukaan diri itu. Pembukaan diri pernah sih, semester awal sih dulu. Self apa sih, bukan self openness sih ya, pembuka diri gitu. Pembukaan diri individu sekarang itu justru dilakukannya di media sosial atau di media online, timbang di dunia nyata. Kenapa? Karena dianggapnya atau ada anggapan bahwa media sosial itu adalah media personal. Sebetulnya kan itu wilayah publik. Iya. Dan ada dua kategori perilaku pada online disinhibition theory. Pertama kan disinhibisi ringan. Nah, istilah disinhibisi sendiri itu terkait dengan kondisi di mana individu kehilangan atau ketidakmampuan melakukan hal yang dilarang. Artinya apa? Dengan disinhibisi itu, individu personal itu cenderung untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran sosial, pelanggaran hukum, dan seterusnya. Ini maaf ya, kasus yang kemarin, selebriti dan atlet yang melakukan tindak yang kurang terpuji itu kan coba masturbasi gitu. Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan barangkali itu kan terkait dengan mungkin challenge ya, ada challenge mungkin di antara mungkin mereka tendangan untuk melakukan tindakan seperti itu, dan dianggapnya itu adalah di wilayah personal. Padahal kan dengan fitur di media sosial seperti satu bukan hanya likes tapi share atau retweet dan seterusnya lah, memungkinkan satu konten itu bisa menyebar luas, bisa menjadi viral dalam waktu yang sangat bersamaan secara masif. Nah, hal-hal seperti itu termasuk juga yang ingin saya sampaikan. Misalnya ada 6 faktor penyebab online disinhibition ini berkaitan dengan hoax ya. Dengan misinformation tadi. Pertama adanya yang disebut dengan dissociative anonymity. Jadi anonimitas itu menjadi salah satu ciri khas media sosial. Tanpa nama gitu. Merasa diri karena anonim, kemudian mereka menyebar luaskan gitu. Ada percaya diri mungkin ya, karena itu hidupin anonimitas itu ya, Pak. Itu kan perasaan bahwa apa yang mereka sampaikan tidak diketahui atau identitas mereka tidak diketahui karena anonimitas itu. Karena banyak faktor, salah satu faktornya adalah lemahnya atau rendahnya literasi digital. Di luar itu juga selain mungkin mereka tahu secara literasi digital mereka tinggi, tapi ada motif lain, motif politik atau motif kriminal. Oh, berarti itu. Ada juga invisibility. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Kemudian ada asynchronicity. Tidak sinkronan. Ada juga solipsistic introjection. Kalau diartikan, kalau dengan kalimat sederhana, semua terjadi di dalam benak saya. Oh. Padahal itu sebetulnya tidak terjadi dalam benak. Dianggapnya apa yang diungkapkan di media sosial atau di instant messenger itu hanya ada dalam benak mereka. Padahal itu jadi konsumsi publik kan. Ada juga yang faktor kelima, dissociative imagination. Dianggapnya bahwa ini hanya sebuah permainan saja. Kalau-kalau gitu ya. Atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Padahal kalau itu sudah menyangkut satu harga diri, kehormatan atau reputasi, gitu ya. Apalagi misalnya sudah menyangkut keamanan nasional, itu bukan lagi sebuah permainan, masalah serius kan. Kemarin kan beredar ada di Makassar, ada pria setengah bayar. Sambil nyetir dia ngomong kalau pemilu itu akan berakhir rusuh. Karena dia yang terjadi kecurangan dan sebagainya. Karena dia kan dicokok sama polisi. Karena dia menyampaikan skenario akan terjadi kerusuhan besar seperti peristiwa 98. Yeah. Nah yang terakhir itu kan minimization of status and authority. Artinya kalau disederhanakan, aturan kamu jangan diterapkan di sini. Kita setara. Mm-hmm. Ya, itu faktor kenapa penyebab online di sini. Jadi ini menjadi rumit memang. Saya juga kan belajarnya di suatu proses tentang kompetensi para pengguna di media sosial dalam satu memahami, mengenali hoax gitu, mencerna hoax. Kemudian kenapa kalau mereka tidak tahu itu disebarkan? Nah, rumitnya lagi mereka tahu itu hoax dan disebarkan juga. Nah motif-motif apa yang kemudian menjadikan hoax itu menyebar luas? Itu juga pertanyaan saya sih Pak di situ sebenarnya sama. Yang pertanyaan berapa? Pertanyaan nomor berapa ya? Ini pokoknya yang menanyakan bahwa orangnya berapa kali ya? Empat. Orang-orang saat ini ada yang gemar menyebarkan berita hoax pada orang. Ada sih yang bukan satu lagi, jadi yang ini lebih kayak apakah kayak orang kemampuan apa ya? Bukan kayak kecerdasan atau tingkat pendidikan gitu mempengaruhi nggak? Soalnya saya kemarin juga wawancara dari Bapak Kunto gitu, Kunto Adi, jelasin gitu bahwa sebenarnya orang nyebar hoax itu bukan penyebar ya, bukan pembuat, penyebar hoax itu bukan aja orang yang bodoh gitu, bukan kayak orang yang cuma kayak pendidikannya rendah atau misalkan orang-orang yang tidak kurang informasi, tapi dilakukan juga oleh orang-orang yang bisa dibilang pintar gitu, orang-orang yang apa ya kayak mungkin itu dosen, mungkin itu orang-orang yang di dewan atau apa gitu, mereka juga cenderung melakukan gitu. Itu kenapa gitu bisa cenderung melakukan selain dari faktor politik mungkin, kalau politik kan mungkin buat menjatuhkan lawan atau apa gitu, tapi ada juga kadang-kadang kayak orang-orang yang sebenarnya dia nggak ada keuntungan gitu, dia menyebarkan hoax tapi dia menyebarkan gitu Pak. Apakah itu mungkin tingkah perilaku dari apa ya kayak bukan gangguan jiwa tapi apa gitu, kayak lebih apa gitu ke sikapnya. Ada beberapa alasan sih kenapa kemudian hoax itu menyebar luas tanpa pandang apakah dia orang secara status sosial ekonomi rendah atau tinggi gitu ya, orang miskin atau orang kaya, apakah dia berpendidikan tinggi atau rendah, apakah dia punya keimanan tinggi kuat gitu ya atau lemah gitu. Ada banyak teori lah, tapi kalau bicara dalam konteks para relawan, kalau makin itu kan sebetulnya organisasi yang di dalamnya itu tergabung para para relawan pegiat literasi digital gitu. Yang concern terhadap ini maraknya penyebaran tulisan hoax. Saya juga saya mengumpulkan ada saya punya satu ini satu apa ya akun gitu ya, atau grup lah di, di apa di WhatsApp isinya tentang hoax gitu ya. Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset dari Stanford History Education Group dari Stanford University yang mengepalainya itu tim risetnya adalah Sam Weinberg gitu ya. Dia seorang psikolog, ahli psikologi berarti. Dia dia bertanya gitu, mengapa sih orang yang paling cerdas sekalipun begitu buruk membuat penilaian mengenai apa yang harus dipercaya di situasi itu internet dan bagaimana cara agar kita menjadi lebih baik dalam memilah hoax gitu. Nah, temuan yang dikepalai oleh si Weinberg tadi menunjukkan semua kalangan masyarakat di Amerika ini, mulai dari remaja yang sangat melek digital hingga kaum akademisi dengan IQ tinggi kerap mengabaikan pertanyaan kritis seputar situs yang mereka akses di internet. Makanya memang kalau bicara tentang hoax itu bukan bicara tentang prinsip-prinsip kebenaran, tapi kalau hoax mah selalu berkaitan dengan upaya untuk melakukan pembenaran terhadap keyakinan mereka. Apalagi kalau kita bicara lagi dalam konteks ini pernah dengar echo chamber? Echo chamber. Pernah dengar sih dulu kayaknya. Gitu. Jadi kenapa kalau orang kemudian selalu mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka dengan kebenaran yang mereka yakini? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan prinsip kecerdasan buatan dari ini mesin artificial intelligence, mesin algoritma. Jadi kalau misalnya Insar sama temannya mengetikkan satu kata kunci di mesin pencari, pasti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena mesin pencari dengan kecerdasan buatan itu sudah punya apa namanya kategorisasi. Ingat. Informasi-informasi yang sebelumnya dilakukan atau dicari dalam mesin pencari. Saya pernah saya lihat di TED Talk gitu ya, pernah tahu TED Talk? TED Talk. Cari aja nanti di YouTube ya, itu ada sebuah forum gitu, forum para cendekiawan gitu, ngebahas satu topik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada si orang yang satu nama lupa nama depannya si Paris itu, Paris. Dia kan yang mengenalkan teori echo chamber itu, yang bubble effect itu. Ketika dua orang misalnya mengetikkan kata kunci tentang Mesir gitu, Egypt di Google, kenapa hasil pencariannya itu jadi berbeda antara dua orang tadi? Karena ternyata kedua orang tadi punya minat keingintahuan beda juga, yang berbeda-beda. Jadi kalau yang satu itu misalnya cenderung menampilkan masalah-masalah sosial budaya, yang satu orang lagi justru yang ditampilkannya adalah konten-konten yang berkaitan dengan politik sosial. Nah itu terjadi terutama di media sosial. Nah kalau saya ingin menjawab kenapa justru penyebarluasan hoax banyak beredarnya di instant messenger seperti WhatsApp gitu ya. Kan sekarang ada istilah baru, pernah dengar istilah dark social? Dark social. Ini dark social itu sebenarnya adalah sebuah penyebutan kategorisasi baru lah gitu ya, erotik baru untuk instant messenger seperti WhatsApp, Line, WeChat dan seterusnya. Dan ini dibedakan dengan media sosial. Kalau media sosial kan seperti YouTube gitu ya, Instagram, mungkin Instagram juga lebih masuknya ke dark web, ke dark sosial tadi. Saya lupa lagi kalau Instagram. Nah, justru di WhatsApp ini penyebar luasan hoax sangat masif gitu ya. Tapi di instant messenger ini atau di dark sosial tadi, persebarluasannya justru agak sulit dideteksi oleh algoritma mesin pencari. Makanya kalau penyebar luasan di WhatsApp, kan WhatsApp itu punya grup-grup ya, misalnya punya banyak grup, misalnya Insan punya berapa grup di Instant Messenger, baik alumni, WhatsApp, keluarga, ya. Oh, banyak banget lah. Ya. Teman saja bisa beda-beda. Berapa, kan? Ya. Ada yang teman SD, teman SMP, teman SMA. Teman SMA-nya ada yang suka main gaple, ada atau main apa, beda-beda gitu. Nah, penyebar luasannya bisa lewat grup-grup tadi. Dan itu kecenderungannya agak sulit terdeteksi oleh mesin pencari. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, itu Pak, berhubungan lagi dengan ini yang grup-grup WhatsApp itu tuh. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan di antara berita hoax di tempat lain itu kayak Facebook itu dengan WhatsApp, mengingat itu apa yang ada dalam WhatsApp itu kayak grup-grup dalam itu lebih kayak grup keluarga, teman dekat gitu. Lebih kayak gitu kan dibanding beda kalau dengan Facebook itu kan lebih terbuka lagi gitu. Yeah. Yang orang-orang dalam itu mungkin teman yang kita nggak kenal gitu. Nah, tapi kan beda kalau di WhatsApp itu kayak grup keluarga atau apa gitu. Bahkan ada data juga dari Papa Kunto juga itu yang dulu kita wawancara bahwa Pak WhatsApp itu, ya. Pernah bikin riset ya sama Bu Eni dan satu lagi Bu? Ada Pak Deta juga. Pak Deta. Ya. Itu bahwa menyatakan gitu, bahwa dalam WhatsApp itu berita hoax paling tinggi itu bukan mengenai politik atau agama, tapi mengenai kesehatan. Ya. Di luar kontestasi politik, ya. Justru hoax kesehatan itu tinggi. Terus apa? Itu, nah, jadi ada pembedaan nggak di dalamnya tuh? Itu tadi karena platform Facebook kan media sosial ya, selain itu kan Facebook. Mereka yang mau menyebarkan hoax lebih hati-hati karena sifatnya platform itu lebih terbuka, lebih terbuka, lebih mudah terpantau, terdeteksi oleh siapapun. Tapi misalnya gini lah, kan sekarang ada sebuah lembaga namanya Badan Cyber Nasional. Cyber, oh iya, cyber. Nah, Badan Cyber kecuali kalau ada yang membocorkan ya. Badan Cyber itu mereka tidak bisa melacak percakapan yang terjadi di Instant Messenger, di dalam sosial tadi. Karena sifatnya lebih tertutup. Bahkan kalau di dalam sosial seperti WhatsApp aja, satu grup itu bisa jadi isinya adalah orang yang sama. Saya punya kayak ini, yang saya buka aja ya. Saya punya grup anti-hoax. Ketika grup ini saya bentuk, yang saya invite adalah nama saya tapi dari provider telco yang berbeda. Ini kan saya pakai simpati. Nah, yang saya guna adalah nama saya tapi dari provider telco, bukan dari telkomsel, dari kompetitor. Karena kan syarat untuk membuat grup itu minimal ada satu orang lain di luar kita sebagai yang membentuk. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, anggota-anggotanya memang bisa jadi orang yang secara keyakinan homogen. Sama. Kalau di ya di dark sosial. Dark sosial. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Ada yang bedanya ya karena dalamnya juga sih karena. Makanya kalau dark sosial memang lebih terbuka. Iya. Tapi media sosial media lebih terbuka. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sih Pak, tapi ini mah lebih dari pertanyaan saya sendiri aja sih ada. Jadi ada persyaratan kalau nggak salah. Iya. Walaupun di kita banyak bilang Facebook itu kan kita bisa buat akun kalau usianya minimal 12 tahun atau misalnya 13 tahun. Saya ingat waktu itu anak saya belum bisa. Belum SMP gitu. Saya lagi. Tapi dia udah punya dan banyak juga keponakan-keponakan saya yang masih kecil sudah punya akun di Facebook. Ada pemalsuan identitas. Oh ya 12 tahun bener. Saya buat Facebook ya waktu itu SD kelas 6. Oh iya, itu perlu saya jelaskan. Persebarannya di media sosial kenapa semakin marak dibandingkan di dunia nyata. Karena media sosial memungkinkan orang tadi yang pakai disinhibition online, disinhibition teori itu memungkinkan kita menggunakan identitas palsu. Tes lain. Identitas fake itu agak sulit dilacak. Tapi kalau di dunia itu kan insan bisa saja menggunakan identitas palsu, tapi peluang untuk melakukan manipulasi identitas kan lebih kecil. Karena masih banyak orang yang bisa mengenali. Iya, fake account gitu. Bisa juga bisa motret terus lacak. Iya. Itu. Iya. Ya, ini mungkin ada pertanyaan yang tadi tertarikan saya sendiri gitu. Kenapa gitu kayak WhatsApp lain gitu disebut dark soul, dark soul, dark sosial, dark sosial. Itu kenapa ya di lebih pengatanya dark gitu? Apakah emang sekelam itu pak dalamnya gitu? Karena ya, berita karena lebih tidak mudah dilacak. Lebih gelap. Jadi gelap lah ini kemungkinannya. Makanya kan persebaran hoax yang misalnya bisa dipantau oleh lembaga-lembaga resmi gitu ya, baik lembaga negara maupun swasta gitu, itu kan hanya di media sosial tentang kalau misalnya pendapat opini disebutnya apa sih, kalau di PR itu disebutnya kecenderungan orang untuk suka tidak suka apa ya istilahnya itu namanya saya apa lagi. Kalau di dark sosial lebih sulit. Tapi misalnya kalau di Facebook misalnya tentang apa sikap pengguna Facebook terhadap dua paslon dalam pilpres akan lebih mudah terekam gitu dibandingkan yang di dark sosial. Tuh ya mungkin udah keluar dari konteksnya pak, konteks yang tadi hoax yang di ini WhatsApp gitu. Pengen nanya aja, kini ada Mavindo juga kan pernah dia juga kayak nggak mungkin riset atau apa, jadi menunjukkan bahwa Jawa Barat tuh provinsi paling besar penyebaran hoax yang sesudahnya itu kan jadi, Banten dan Aceh sebetulnya. Saya pernah bicara itu waktu ini kan, waktu di deklarasi ya, deklarasi anti hoax tanggal 31 Maret. Data bahwa persebaran hoax tertinggi di Jawa Barat itu sebetulnya mengacu juga pada hasil riset yang lain. Jadi LIPI tahun 2018 atau 2018 kalau tidak salah itu melakukan riset. Dia meriset sekitar 9 provinsi terkait dengan intoleransi. Nah, ada 3 provinsi yang tingkat intoleransinya tinggi. Salah satunya adalah Jawa Barat, selain Aceh dan Banten. Nah, pada saat yang bersamaan juga, kalau tidak salah sih itu LIPI ya. Riset yang lain mengatakan kalau tidak salah itu yang dari Kominfo. Nah, persebaran hoax tertinggi ada di Jawa Barat. Nah, itu makanya yang kemudian membuat Mavindo membentuk deklarasi. Satu ini bukan institusi ya, satu wadah atau satu gugus tugas yang disebut Hoax Crisis Center. Kalau misalnya mau sih bisa wawancara, bisa saya hubungkan. Boleh pak. Itu sekretariatnya ada di Eduplex. Ya. Makanya waktu janjian kan. Ya udah. Nah kalau mau bisa tanya. Itu itunya. Jadi tugasnya adalah salah satunya ya memantau pemilu, persebaran hoax yang berkaitan dengan pemilu. Tapi kalau misalnya pemilu sudah selesai juga, mereka akan tetap memantau konten hoax apa saja yang ada banyak beredar di media sosial dan di media sosial gitu ya, di Jawa Barat. Karena tugasnya juga bukan hanya sekedar mengidentifikasi, bukan hanya melakukan monitoring, pemantauan, termasuk juga melakukan dibang. Bahkan istilah dibang, dibang itu melakukan penyangga. Ya, misalnya ini, saya baru baca yang sedang dibang oleh, kan ada Jabar Saber Hoax juga ya? Iya, Jabar Saber Hoax. Sudah kesana? Rencananya sih minggu ini sih Pak, dengan di... Nah itu bisa di sana ketemu dengan Kang Tian, Pak Tianto. Itu kan dia bagian verifikasi atau klarifikasi di Jabar Saber Hoax. Hari ini yang berhasil diverifikasi itu hoax tentang Kaisang. Kaisang anak Jokowi. Diceritakan jadi komisaris perusahaan Taman Batu Bara. Oh iya, di seksi killer ada tuh Pak. Nah ini juga kalau misalnya kita mau kritis ya, film dokumenter seksi killer juga harusnya disikapi secara skeptis ya. apakah memang benar apa yang disampaikan di sesi kemarin itu adalah semuanya faktual. Karena kalau bicara dalam konteks hoax, itu kan ada disinformasi, ada misinformasi, ada malinformasi kan. Pernah baca? Dijelasin sih. Ada bukunya, itu bisa diunduh. Kalian insan coba nanti buka ya website-nya Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina. Iya. Pernah ke sana? Universitasnya belum. Bukan, maksudnya pernah masuk ke situs itu? Belum sih. Paling kalau ada beberapa buku. Hmm? Salah satu bukunya adalah Melawan Hasutan Kebencian. Buku itu dibuat oleh tim pusat Universitas Paramadina dengan sebagian lagi dari Makindo. Nah, di situ dijelaskan tentang konsep-konsep misinformation, disinformation, sama malinformation. Kadang-kadang kalau dalam konteks hoax itu kan ada yang benar dan benar digabung, tapi kalau kita telusuri konteksnya berbeda. Ini bukan berita bohong sebetulnya, bukan hoax. Misalnya insan punya pacar, gitu. Nah, kemudian pacarnya insan itu mahasiswa UNSBA. Nah, dua fakta itu kemudian digabung untuk membangun narasi yang berbeda. Ada juga kan yang fakta dan bohong digabung juga, narasinya digedakan. Mungkin pernah dengar atau pernah nonton di YouTube ada kejadian longsor, berhasil ditangkap oleh kamera, oleh video warga gitu ya. Tapi narasinya diubah. Misalnya terjadi longsor besar di Nepal. Orang mungkin akan dengan mudah nge-share gitu kan. Kalau dianggap itu berita besar hari ini. Padahal itu kan ternyata hoax. Kenapa disebut hoax? Karena betul memang ada longsor, itu kan faktual. Terekam. Tapi narasinya diubah. Di Nepal. Kalau ini terus lagi dilakukan verifikasi di bank gitu ya. Kejadiannya bukan di Nepal. Kejadian itu faktual, tapi terjadinya di Italia. Iya. Terus itu, tadi saya lihat juga sih di Instagramnya Mavindo yang pusat, ada yang kebakaran di sebenarnya bukan ke gunung meletus di Hawaii. Tapi ininya malah jadi di Sulawesi, gunung apa gitu meletusnya gitu sama. Videonya ada, tapi ada beda cerita. Yang lebih parah lagi. Bukan video, tapi foto. Letusan gunung yang di Sulawesi itu. Ditambah-tambah itu asapnya kolonnya itu. Jadi kelihatannya ini gitu. Lebih luar biasa kan. Kalau contoh-contoh gitu kayaknya banyak di Instagram di Mavindo. Saya aja saya kan ngajar komunikasi visual. Salah satu bahasan di komunikasi visual adalah visual literasi. Literasi visual. Saya ngasih contoh ketika 1-2 tahun kebelakang itu pernah ramai di Jakarta turun salju kan. Itu dengan langsung jadi viral di mana-mana. Bahkan ada semacam voice over-nya lah yang bikin video itu bilang, "Wah, turun salju nih." Nah, yang bikin itu mungkin dia tidak bermaksud menyebarkan hoax. Masalahnya ketika dia merekam gambar itu, video itu, dia dalam posisi di mobil kan. Mobilnya sedang berjalan. Dan dia tidak melakukan verifikasi, maksudnya kan dia keluar dulu, dia dulu. Benarkah itu salju? Atau hanya sekedar busa, gitu ya, busa diterjen yang keluar dari gorong-gorong. Itu kan seperti apa? Kan langsung di komentarnya, ini bentuk nyata dari perubahan itu. Memang yang paling berat itu ketika hoax dikemas dalam bentuk satir, dalam bentuk candaan, karena tanpa terasa itu buat dianggap di kan hanya main-main aja. Makanya di grup Mavindo itu sering admin selalu bilang jangan dibuat bercanda. Kalau enggak ketika ada hoax yang formatnya dalam bentuk candaan, ini jangan dianggap enteng, ini tetap harus diverifikasi walaupun formatnya candaan, humor gitu. Karena itu justru yang lebih mudah. Kalau yang politik kita mungkin ada resistensi kan, wah ini kayaknya bohong nih. Tapi kalau yang bentuknya candaan, karena kita juga tidak punya sikap skeptis, terima aja, sebarkan. Oke, oke. Ilmu baru itu Pak, insandaan itu. Iya. Apalagi ya? Karena ada yang sebutnya satir. Satir. Satir di misinformation. Satir. Satir. Mari saya minggu lalu pernah diundang di program Foxol KRFM lalu ngebahas tentang pasca pemilu justru hoax itu meroket. Iya, itu benar. Nah, memang kalau menurut saya hoax mah tidak pandang bulu ya, mau sebelum, mau pada saat pemilu atau pasca pemilu. Karena di sana kan kepentingan-kepentingan politik akan terlihat. Bagi mereka yang dianggap bakal kalah, hoax itu bisa membalikkan situasi. Misalnya hoax tentang kecurangan, kecurangan itu kan akan terstruktur, sistematis, masih bahkan sekarang ditambah lagi ada kata-kata brutal, makanya singkatannya itu STM, apa? Sistematis, terstruktur, masif dan brutal. Kalau buat buka gelas yang ramai obor ayat. Kalau buka gelas, buka gelas pilpres 2014. Iya. Yeah. Maksudnya kan kita. Iya. Yeah. Penyebar luasan tabloid obor ayat. Obor ayat. Saya masih SMP sih, jadi udah agak lupa. SMA sih agak lupa ini. Waktu itu memang tujuannya mendelegitimasi, mendegradasi Jokowi Dodo. Kan sini bahwa Jokowi Dodo itu PKI. Oh iya, ingat ya. Yaitu, yaitu misalnya Katolik. Kan jadi aneh kalau misalnya kita skeptis ya. Skeptis kan sikap yang harus dimiliki seorang intelektual gitu. Kita tidak mudah percaya. Masa pada saat yang bersamaan seorang Jokowi Dodo itu adalah seorang Cina, Katolik, tapi juga komunis. Mana mungkin seorang komunis dan dia pengen Katolik. Komunis. Jadi kadang-kadang sepertinya logis hoax itu, tapi kalau ditelusuri lagi, diverifikasi lagi, banyak ketidaklogisan. Terutama yang biasanya dianggap utama itu kalau kontennya adalah konten kesehatan. Contoh lah, khasiat minum air hangat untuk kesehatan kita. Khasiat apa saja disebutkan, bahkan kadang-kadang suka mengutip atau mengambil nama seseorang yang ditasbihkan sebagai seorang pakar, pakar apa, profesor, doktor, siapa. Bisa jadi orang itu tidak pernah ada. Iya, dibuat-buat aja. Ya. Atau jarangnya orang itu ada. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan statement atau meneliti tentang itu. Tadi pagi saya baca, saya juga skeptis, benar atau tidak. Pernyataan B.Y. Habibie. Itu beredar di WhatsApp di beberapa terus. Nah, kalau bicara tentang B.Y. Habibie kan orang sudah tidak kritis lagi, baca aja. Kan sempat beredar itu surat dari siapa gitu, tokoh politik. Ternyata yang bersangkutan tidak pernah membuat surat seperti itu. Saya lupa lagi apakah Sri Mulyana siapa itu. Nah, itu yang non politis yang justru yang lebih mudah tersebar. Kalau yang sifatnya politis justru jarang tersebar kecuali dalam grup mereka ya. Kenapa jarang beredar itu karena takut dengan itu kan undang-undang ITE dan undang-undang nomor berapa nomor 7 tahun 46 tentang penyebar luasan kabar bohong gitu, atau kebohongan yang bisa menimbulkan dalam kasus yang sama dengan Ratna Sarumpait membuatkan keonaran. Tadi Pak kan tadi ada yang ngomong kesehatan gitu. Jadi teringat gitu, orang tuh bikin berita mengenai, kan kalau politik jelas gitu, misalkan buat ngejatuhin lawan politik lah, orang buat berita atau misalkan yang merubah situasi gitu kalau politik. Nah kalau yang ini kesehatan gitu, untungan bagi seseorang itu bikin berita bohong mengenai kesehatan itu apa ya? Kalau kan saya kemarin udah ngobrol dengan Rajin gitu, berteori gitu, kalau misalkan bidang kesehatan tuh kadang ada kayak, kan suka berita ada link gitu, dibuka linknya nanti masuk ke page yang nggak jelas, page dari website mana gitu, tapi pinggir pinggirnya jadi ada iklan-iklan kayak herbal ya, kayak gitu mungkin keuntungan yang mereka dapatnya. Jadi gini, saya mau mengutip ini juga sih hasil penelitian teman yang baru selesai S3 yang dia teritikan tentang kampanye anti vaksin. Jadi kampanye anti vaksin itu memang selalu digelorakan gitu oleh banyak pihak. Katakanlah banyak pihak karena tidak hanya satu pihak. Pihak yang paling konsisten menyebut bahwa kampanye anti hoax itu diantaranya justru dari kalangan ini, kalangan dokter, jadi praktisi kesehatan, dokter yang punya keyakinan bahwa vaksin itu sebetulnya tidak perlu, ya, tidak perlu untuk manusia. Kenapa? Karena manusia punya sistem kekebalan tubuh sendiri kan, imunitas ya. Ya. Nah, selain itu yang sifatnya mungkin agak ilmiah lagi ya, karena kan datangnya dari kalangan dokter. Negara yang seliberal seperti Australia saja, saya pernah baca misalnya sekitar 1 tahun kebelakang itu pernah menolak kedatangan aktivis anti vaksin ke negara mereka. Saya lupa lagi nama dokternya, dokter siapa gitu. Itu memang aktivis anti vaksin gitu. Dan pengikutnya banyak juga gitu. Seperti pengikut ini teori bumi bundar ya. Bumi datar. Bumi datar. Bumi datar. Banyak juga ya. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang kurang berpendidikan, banyak yang dari kalangan berpendidikan juga. Nah, yang kedua biasanya sikap anti vaksin itu datang dari kalangan agamawan. Yang ketiga, anti vaksin datang dari kalangan pelaku bisnis obat-obat herbal. Mereka ini benar. Kalau kita klik linknya langsung ke situs yang aneh dan banyak menampilkan obat-obat herbal. Yeah. Jadi makanya kalau bicara tentang motif, ada yang motifnya motif ilmiah, gitu ya. Ada yang motifnya adalah motif agama, ada juga motifnya adalah motif bisnis. Ada juga yang motifnya kalau untuk bicara hoax kesehatan secara umum, bukan anti vaksin saja, penyebar luasannya karena iseng aja. Iseng. Kalau yang sifatnya motif ekonomi, banyak ya, motifnya untuk bisa mempromosikan atau memasarkan produk-produk obat-obatan lah, gitu, atau suplemen yang diklaim bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Ada juga yang motifnya ekonomi, dia tidak menjual produk herbal gitu ya, atau produk kesehatan, tapi itu sebagai teknik apa, clickbait. Clickbait ya. Nah, ada juga yang seperti itu. Clickbait. Mungkin motifnya supaya dia masuk ke webnya dia. Walaupun webnya dia itu tidak berkaitan langsung dengan topik kesehatan. Jadi banyak motif itu. Nah, dan kecenderungannya memang kalau dalam kasus anti vaksin itu, kelompok-kelompok anti vaksin itu cenderung tertutup. Teman saya ini tidak bisa menembus itu untuk mendapatkan informasi melalui wawancara. Ya, mereka sudah lama. Anti vaksin. Iya, udah ini sih sudah ada gambaran sih ini sih Pak. Lagi ini sih yang terakhir, main Mavindo lagi, pertanyaan terakhir. Ini dia buat, ini emang gak penting-penting banget sih, cuman ini aja buat penasaran gitu, buat dimasukin juga di dalam berita kita. Jadi hal apa aja yang udah dilakukan oleh Mavindo gitu buat mencerdaskan masyarakat gitu, biar bisa membedakan berita itu hoax atau bukan gitu. Pertama kan begini, tujuan dibentuknya Mavindo itu adalah membangun kesadaran publik tentang informasi yang sehat sebetulnya, informasi yang bermanfaat. Hoax yang jelas itu bukan informasi yang bisa pertama mencerdaskan, yang menyehatkan gitu ya. Karena bahaya hoax itu kalau dibiarkan itu bukan hanya meracuni pikiran, tapi jangka menengah dan jangka panjangnya bisa membuat sebuah negara atau bangsa itu bisa berpikir dan bisa bubar. Dan itu sudah terjadi nih. Kalau saya ketika bicara tentang hoax, saya selalu mengutip hoax yang terjadi di Rwanda. Rwanda. Di Rwanda, negara di Afrika. Ya. Itu kan ada dua suku, ada dua etnis ya, suku Hutu dan suku Tutsi. Nah, salah satu suku itu seingat saya suku Tutsi. Kalau salah maafkan ya, koreksi aja lah, nanti cari. Itu suku etnis minoritas, tapi dia menguasai birokrasi, menguasai pemerintahan lagi. Gitu. Dan mungkin secara ekonomi juga dia menguasai. Nah, karena sentimen SARA lah gitu ya, salah satu suku yang kebetulan mayoritas itu kemudian menghembus-hembuskan isu-isu rasial lewat media massa, lewat radio waktu itu karena belum zamannya media sosial, belum zamannya. Nah, karena itu dilakukan secara terus-menerus, sistematis, disengaja by design, akhirnya muncul kebencian. Karena kan tindak kekerasan itu awalnya itu kan dari sikap intoleransi. Sikap intoleransi kalau dipupuk terus-menerus akan membangun sikap diskriminatif, mendiskriminasi berdasarkan gender, diskriminasi berdasarkan status sosial, diskriminasi karena agama, perbedaan agama, dan seterusnya. Kan kemarin sempat muncul tuh di media, baik sosial maupun media mainstream. Di Jogja itu kan ada satu kawasan yang tidak membolehkan umat non-muslim kontrak atau tinggal di sana kan. Nanti bisa dilihat kalau masalah dia kebetulan Katolik, dia mau tinggal di kawasan itu, tapi karena bukan orang Islam nggak boleh, diperbolehkan. Itu kan sikap diskriminatif. Nah, sikap diskriminatif itu muncul mungkin dari sikap intoleran, tidak toleran terhadap perbedaan kan agama, perbedaan macam-macam. Nah, dua hal, pertama kita membangun kesadaran pentingnya informasi yang tidak benar itu bisa berbahaya lah gitu ya, membahayakan, bukan hanya membahayakan misalnya dari sisi politik, juga bisa membahayakan dari aspek-aspek lain, misalnya kesehatan aja. Kalau misalnya insan menelan mentah-mentah bahwa petai itu bisa menyembuhkan banyak penyakit, bisa menyehatkan, ya, dengan memakan petai sebanyak-banyaknya, justru yang terjadi adalah hal negatif, kan? Justru bisa membahayakan kesehatan. Gitu. Karena kan prinsipnya mah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Apapun juga lah. Vaksin juga kalau misalnya takarannya berlebih mah bukan baik buat tubuh, justru bisa merugikan. Nah, ada langkah satu edukasi, yang kedua adalah langkah yang sifatnya lebih ke pencegahan dan ke kuratif. Nah, untuk edukasi saja atau untuk pencegahan, bukan hanya lewat kegiatan-kegiatan misalnya ceramah, bahkan kadang-kadang ceramah itu untuk kelompok yang sangat kecil, misalnya ibu-ibu PKK atau ibu-ibu posyandu, sampai ke seminar besar yang melibatkan banyak pihak. Di luar itu juga kita berusaha memberikan kepada masyarakat itu sebuah, pernah dengar hoax buster tools? Buster tool pernah sih. Pernah. Ini hoax buster yang gambarnya kayak bor. Iya. Gua ngecek hoax itu. Tahu Pak itu. Ini tools yang bisa mendeteksi hoax. Baik itu yang sifatnya narasi dalam bentuk narasi tertulis, gambar, foto, video gitu ya. Dan ini bisa digunakan sebenarnya lumayan user friendly. Bahkan bukan hanya bisa mendeteksi, kalau diperlukan kita juga bisa melakukan laporan. Melakukan laporan. Misalnya kita dapat informasi yang mencurigakan lah gitu ya, atau dapat video mencurigakan. daripada kita sulit-sulit misalnya, harusnya kan langsung diverifikasi lewat semester kuliah. Tapi kalau misalnya ah males atau ah sulit atau ribet dan sebagainya, langsung laporkan. Laporkan situ. Nanti pihak fact checker dari Mavindo yang akan melakukan verifikasi. Ada hubungan dengan Mavindo juga itu berarti? Ya. Nah, di luar ini juga ada beberapa kanal di media online gitu ya. Baik itu di media sosial maupun di dark sosial gitu ya. Dark sosial. Di apa? Di Facebook ada akun punya Mavindo namanya itu yang sudah verified. Sudah di verified Facebook ya? Ya, yang forum anti fitnah hasut dan hoax. Di sini bisa juga kita posting kalau misalnya menemukan hoax. Dan di sini juga sudah ada upaya dari Mavindo, tim fact checker-nya itu kan didatangi atau masuk sekitar 7 orang gitu. Dan mereka itu militan. Dalam satu hari terasa antara 3-4 hoax ya, biasanya mereka verifikasi dari mungkin puluhan atau ratusan atau ribuan hoax yang beredar. Persoalannya kan tidak semua bisa diverifikasi karena proses verifikasi itu membutuhkan waktu. Nah, ini ada di sini, jadi di Facebook ada. Kemudian ini kalau tadi yang hoax buster tool itu memang dibuat di develop oleh orang-orang Mavindo. Development Mavindo bukan Kominfo gitu ya. Kominfo pasti punya lagi fact checker. Fact checker Mavindo tuh fact checker Kominfo itu jumlahnya lebih banyak lagi. Tapi kalau berdasarkan hasil fact checkingnya, justru hoax yang berhasil diverifikasi oleh fact checkernya Mavindo itu jauh lebih banyak. Produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan fact checker Kominfo. Nah, sekarang kerjasama dengan WhatsApp, Mavindo itu membuat aplikasi namanya Kalimasada. Nah, nanti cari saja lah ya. Itu ada nomor yang bisa diaktifkan. Jadi pengguna di media sosial itu bisa melaporkan atau bisa melakukan pencarian apakah berita ini atau informasi ini hoax atau bukan. Karena selama ini kan pencariannya kalau hoax buster kan beda itu ya, harus diverifikasi. Nah, kalau di Kalimasada itu nanti tim ininya, tim verifikasinya ada, tapi syaratnya harus memasukkan kata kunci. Misal gitu ya, yang lagi ramai kan Kaisang komisaris. Saya bantu barang. Jadi jangan memasukkan kata kunci yang tidak bisa dicerna oleh artificial intelligence, oleh robot. Misalnya, apakah kalau hari Minggu, kalau misalnya apakah besok bakal ada apa gitu ya? Baku ya, gitu. Agak susah gitu. Penggunaannya lebih baku gitu kan adanya. Kata kuncinya harus lebih baku. Yang mudah dipahami oleh AI. Robot. Ini penting juga. Jadi ada beberapa kanal. Ya sifatnya memang berusaha untuk memperlihatkan. Tapi kalau misalnya dianggap itu sudah membahayakan, Laporkan. Ya. Jadi harus ada ini juga, efek jera. Gitu. Tapi Mavindo bukan penegak hukum. Dia hanya sebagai organisasi yang sifatnya melakukan aktivitas interaksi digital. Bisa dibilang Mavindo lebih ini daripada Kominfo ya, lebih aktif pada Kominfo. Soalnya kan saya udah berapa kali lebih menghubungi Kominfo gitu buat kayak nanya hoax atau misalkan nanya ke humas itu kayak kurang ini gitu, kurang apa ya, lebih responsif. Kurang responsif ya. Karena gini sih basisnya, kalau Kominfo kan organisasi, lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, kementerian lah. Kalau Mavindo itu kan organisasi berbasis relawan. Kalau relawan kan tidak lagi peduli dengan misalnya kalau Kominfo mah ini gimana nih? Wah ini kita anggarannya nggak ada, kita nggak bisa bikin acara seperti itu berbasis anggaran lah gitu ya, atau berbasis SOP yang lebih kaku. Kalau di Mapindo lebih cair. Karena aktivisnya juga berasal dari beragam latar belakang. Ada dokter, kalau Makilo di Bandung itu ada dokter. Jadi kalau ada hoax yang berkaitan dengan isu kesehatan, sebelum diverifikasi oleh tim fact checker Jakarta, dia tanya dulu ke Dedi, ya, Ayah, iya, kenapa? Saya kirim kalau berkaitan dengan hoax. Iya. Udah. Digunakan tujuan tujuan bisnis. Iya. Kayak tadi ya contohnya. Sadar tidak sadar misalnya kita itu sering termakan oleh hoax kan. Ketika mau menggunakan sesuatu sama yang berkaitan dengan produk itu atau jasa. Ada lagi?